Noise, Semua yang di sana mari merapat ke party. Jangan takut, jangan ribut, mending semua menari. Karena Elixir hadir dan akan selalu menemani. Agar semua menari dan bergoyang sampai pagi. Iya sobat, I'm Gomez LX. This is my performance from LX Revolution. Are you ready? LX. LX. Okay, let's go.